Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Pada beberapa pertemuan kita sudah membahas berapa adab? 7, ya, 7 adab salam. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas 3 lagi, yakni adab yang ke-8. Di antara adab salam yang diajarkan di dalam agama kita adalah adanya anjuran kirim salam. Adanya anjuran kirim salam dan akan kita bahas juga cara menjawabnya. Panjenengan mungkin pernah ngirim atau pernah dikirimi. Ya, pernah ngirim salam, titip salam ya. Sampaikan salam saya ya. Ini ngirim salam. Kalau dikirimi salam, ada salam buat kamu dari si dia, maksudnya bapak ya. Maksudnya teman ya. Ada salam buat kamu. Ini adanya kirim salam dan menerima kiriman salam itu bukan hanya masuk dalam ranah adat istiadat ketimuran saja, bukan hanya kebiasaan daerah tertentu saja, bukan. Akan tetapi kirim-kirim salam ini termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya kirim salam itu antara lain tujuannya adalah untuk mengungkapkan kasih sayang atau untuk menyampaikan penghormatan kepada orang yang dikirimi salam. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau pernah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alayki salam. Wahai Aisyah, ini Jibril titip salam buat kamu. Siapa yang ngirim salam? Malaikat Jibril. Yang dititipi Rasulullah SAW. Yang dituju Aisyah radhiyallahu anha. Ini makhluk-makhluk istimewa. Jibril malaikat yang paling istimewa. Rasulullah SAW Nabi yang paling istimewa. Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling istimewa di antara wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Berarti Aisyah radhiyallahu anha ini punya kedudukan atau tidak? Punya kedudukan. Lah yang ngirimi salam siapa? Malaikat Jibril. Coba jenengan dikirimi salam, ada salam. Dari siapa? Dari Pak Presiden. Temenan apa? Mungkin sampai seminggu itu enggak bisa tidur. Ini yang kirim salam adalah Malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin adalah wanita istimewa. Makanya mendapatkan salam dari Malaikat Jibril. Dari sini saja kita tahu betapa jauhnya penyimpangan orang yang menjelek-jelekkan Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini saja kita tahu bagaimana kelirunya, betapa menyimpangnya orang-orang yang menjelekkan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai lisan mereka berani melontarkan tuduhan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang pezina. Na'udzubillah min dzalik. Ummul mukminin, istrinya Nabi SAW berzina. Gak usah sebelum kita bicara agama, pakai akal sehat saja enggak diterima, enggak masuk. Pakai akal sehat, kecuali kalau akalnya enggak sehat itu lain masalah. Pakai akal sehat saja enggak bisa diterima. Ummul mukminin, ibunda kaum mukminin, istrinya Nabi SAW yang mendapatkan salam dari siapa? Malaikat Jibril, berzina? Mustahil, enggak mungkin. Belum lagi kalau misalnya Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan rekomendasi suci langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Yang menjamin kesucian Aisyah siapa? Allah tabaraka wa taala. Jadi di sini Malaikat Jibril kirim salam kepada siapa? Aisyah. Lewat siapa? Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka Aisyah pun menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullahi. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Wa alaihi, dan untuknya. Nya di sini siapa? Malaikat Jibril. Dan juga salam semoga dilimpahkan Allah kepada Malaikat Jibril dan rahmatnya. Nanti kita akan jelaskan cara menjawabnya. Di sini kita dengarkan Aisyah menjawab apa? Wa alaihi salam wa rahmatullah. Kalau umumnya kita apa? Wa alaika wa alaihi salam. Kita akan bahas. Aisyah di sini menjawab wa alaihi salam wa rahmatullah. Kemudian kemudian Aisyah mengatakan wa huwa yara ma la ara. Rasulullah SAW bisa melihat apa yang tidak bisa aku lihat. Maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril ada saat itu. Cuman Aisyah enggak lihat. Yang lihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh. Malaikat Jibril kirim salam kepada Aisyah. Contoh yang lain. Ada seorang sahabat yang mengutus anaknya untuk kirim salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa kirim salam, nitip sama orang, itu boleh, tidak apa-apa. Yeah. Termasuk kepada anak kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan oleh anak itu yang dikirimi, yang dititipi salam oleh siapa tadi? Bapaknya kepada Nabi. Fa'ataituhu faqultu. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, "Inna abi yuqri'uka salam." Wahai Rasul, bapakku titip salam untukmu. Bapakku ngirim salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wa 'alaika wa 'ala abika salam." Wa 'alaika, dan buat kamu juga. Kamu ini siapa? Utusannya, yang diutus. Wa ala abika, dan untuk bapakmu salam. Semoga kamu dan bapakmu dapat salam juga dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa melihat tadi Aisyah radhiyallahu anha menjawab apa? Wa alaihi salam. Kalau di sini wa alaika wa ala abika salam, bisa diganti abika, bisa diganti yang lainnya, wa alaika wa alaihi salam sudah cukup, enggak apa-apa. Berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa cara menjawab kiriman salam itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan wa alaihi salam langsung kepada orang yang nitipi salam, bisa juga wa alaika wa alaihi salam buat kamu dan buat dia. Dua-duanya sama-sama boleh. Ustaz, tadi kan prakteknya Aisyah radhiyallahu anha, bukan prakteknya Nabi. Iya, tapi kan Nabi SAW membiarkan. Dan ini termasuk sunnah. Yang namanya sunnah itu bisa jadi dari ucapan Rasul, bisa jadi dari perbuatan Rasul, bisa jadi dari ucapan atau perbuatan sahabat Rasul yang Nabi SAW membiarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Kalau tadi qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, yang ketiga takririyah, Nabi SAW mengiyakan, membiarkan, tidak menyalahkan, menyetujui. Berarti panjenengan kalau ada orang salam sama panjenengan, maka panjenengan boleh memilih salah satu di antara dua. Bisa panjenengan jawab apa yang pertama tadi? Wa alaihis salam. Atau wa alaika wa alaihis salam. Boleh dua-duanya. Terus Ustaz, kita sering melihat orang-orang dititipi salam. Ada salam dari Pak Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu kita mengucapkan redaksi salamnya? Ya, ini biasanya maaf ini, pejabat gak bisa datang. Akhirnya ngutus siapa? Ngutus ajudannya, bawahannya. Oh tadi Pak siapa lah, Pak Lurah atau Pak Camat, Pak Bupati gak bisa datang, kirim salam buat jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jamaahnya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu seperti itu? Kalau kita lihat tadi bagaimana Nabi SAW menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah, dan juga bagaimana anak tadi menyampaikan salam kepada Nabi SAW dari bapaknya, tadi kita tidak lihat seperti itu. Tidak lihat seperti itu. Jadi sebenarnya cukup kita katakan ada salam dari fulan. Itu sudah cukup. Atau si fulan kirim salam kepada panjenengan. Itu sebenarnya sudah cukup. Nah sekarang yang dikirimi salam wajib jawab apa tidak? Wajib enggak? Wajib. Berarti kalau enggak jawab dosa. Kok ragu? Itu resikonya. Kalau mengatakan wajib berarti resikonya dosa kalau enggak dikerjakan. Wajib apa sunnah? Mulai mikir nih. Tadi langsung wajib. Menurut sebagian ulama wajib. Menurut sebagian ulama wajib. Seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa hadzar raddu wajibun 'alal fawr. Imam Nawawi mengatakan menjawab kiriman salam hukumnya wajib segera. Bukan hanya wajib saja, tapi wajib apa? Segera. Jadi begitu dapat salam, segera jawab. Jangan ngesuk. Ya, kirimnya salam siki, jawabnya tahun ngarep. Enggak. Beliau mengatakan wa hadzar raddu wajibun 'alal fawr. 'Alal fawr itu segera. Jadi saat itu dapat salam, segera jawab saat itu juga. Menurut beliau, makanya kalau ada ulama yang berpendapat seperti ini, sebaiknya kita ya jangan meremehkan, jangan mengabaikan. Kalau ada salam cepat-cepat dijawab, kecuali kalau ada halangan. Lagi di kamar mandi, pak-pak anak kita, pak-pak anak salam. Ya jangan dijawab saat itu, keluar dulu dari kamar mandi baru, oh ya wa alaika wa alaihi salam atau wa alaihi salam, ya. Dan juga kata beliau Imam Nawawi, wa kadza lau balaghahu salamun fi waraqatin min ghaibin. Begitu pula kalau datang salam di kertas. Datang salam di kertas. Contohnya apa? Surat. Contohnya surat. Min ghaibin, dari orang yang tidak ada di hadapan kita. Orang di Jakarta ngirim surat kepada kita. Lazimahu an yarudda alaihi salam bil lafzi alal faur. Harus dijawab dengan segera menggunakan apa? Lisan. Idza qara'ahu, kapan dia baca surat itu. Jadi begitu jenengan dapat surat, begitu assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah ngenteni, biasanya kan kadang-kadang jawabnya engko bae nek arep nulis apa? Nulis balasan, yang nulis balasannya seminggu maning. Jadi saat itu kita baca, saat itu juga kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, saya jujur nih panjenengan. Ketika dapat surat jawab enggak itu? Jawab enggak? Enggak, makanya diperbaiki. Inilah pentingnya ngaji. Kalau enggak ngaji, enggak tahu. Kalau ngaji kita jadi, oh ternyata saya kemarin keliru. Makanya begini jamaah sekalian kami hormati. Orang ngaji itu untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu maksudnya kalau ada yang keliru diperbaiki. Jadi jangan sampai ada di benak kita, loh nek ngaji karena apa-apa rolih, apa-apa salah. Loh nek pancen nyatane salah, masa dibenerakan? Namanya ngaji itu memperbaiki diri. Oh kemarin saya belum tahu, sekarang tahu. Berarti kalau sudah tahu, ucapkanlah alhamdulillah. Kok bisa menangi ilmu sing bener sedurunge mati. Itu seharusnya seperti itu. Bukan malah lojon apa peroleh. Kapok nyong ngaji ngana. Jangan seperti itu. Dapat ilmu, oh alhamdulillah. Oh ternyata saya kemarin belum tahu. Ini ada dalilnya. Jadi kembali kepada apa tadi? Di kertas ya, di kertas. Nah, dianalogikan dengan kertas, dianalogikan, dikiaskan dengan kertas SMS. Apa? SMS. Sekarang kan ada orang SMS, assalamualaikum. Jawab. Ya. Jawab dengan, kalau memang enggak sempat jawab dengan tulisan, jawab dengan lisan. Ya. Assalamualaikum, kadang-kadang kan jawab salamnya panjang tuh, padahal ya cuma kopas aja juga. Yang ngirim paling juga kopas. Copy paste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang sehari datangnya cuma satu SMS. Ya, ada sebagian orang sehari bisa masuk 300 SMS. Ya, ya dengan segala tipenya, ada yang SMS masuk SMS, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat tele, ada yang semacam-macam lah sekarang lah ya, sarana-sarana sekarang. Itu kalau misalnya masuk 300 SMS semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya keberiwe. Ya panjenengan cukup enggak apa-apa mengucapkan dengan apa? Dengan lisan. Ya. Kalau mau dibalas dengan tulisan lebih bagus lagi. Tapi dijawab dengan lisan sebenarnya sudah cukup. Ini adalah adab yang keberapa? Adab yang ke-8. Adab yang ke-9. Boleh mengucapkan salam dengan isyarat. Kalau ada halangan. Boleh mengucapkan salam dengan apa? Isyarat kalau ada halangan. Nanti saya akan jelaskan halangan itu seperti apa. Secara asal salam itu pekerjaannya apa? Lisan. Secara asal salam itu pekerjaannya lisan. Jadi yang bekerja adalah lisan. Nah, kalau ada salam dengan tangan ya, atau dengan kepala atau dengan yang lainnya, itu boleh atau tidak? Jawabannya boleh kalau ada halangan. Berarti kalau enggak ada halangan enggak boleh. Kalau enggak ada halangan, enggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan gaya salamnya orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan sanad hadis ini dinilai kuat oleh sebagian ulama, Nabi SAW bersabda, "La tusallimu taslimal Yahud." Janganlah kalian salam dengan salamnya atau cara salamnya orang Yahudi. Nabi SAW berpesan, janganlah kalian salam dengan cara salamnya orang Yahudi. Cara salamnya orang Yahudi seperti apa, wahai Rasul? Fa inna taslimahum. Sesungguhnya cara salam mereka birru'usi, dengan kepala. Wal akufi, dengan telapak tangan. Wal isyarati, dan dengan isyarat. Jadi cara salamnya Yahudi enggak pakai ucapan salam, tapi cuma pakai tangan atau pakai kepala, enggak tahu cara kepalanya, saya enggak tahu bagaimana. Ya. Entah nunduk-nunduk kayak gini. Terus jawabnya geleng-geleng, enggak tahu saya. Pokoknya yang jelas di situ dikatakan isyaratnya pakai tangan, pakai kepala, dan isyarat yang lainnya. Ini hukum asalnya tidak boleh. Sekedar salam pakai isyarat tanpa mengucapkan lisan dengan salam tidak boleh. Nah, kalau ada halangan bagaimana, Ustaz? Kalau ada halangan, para ulama kita mengatakan boleh. Kalau ada halangan, ulama kita mengatakan boleh. Contoh, ada halangan. Orangnya jauh. Jauh itu gimana, Ustaz? Misalnya kita ngelihat dia. Kita di sini, orangnya di itu apa namanya, monumen, tugu. Dari sini kelihatan enggak? Kelihatan ya? Tergantung umurnya berapa. Ya. Kelihatan. Kan gitu, masa Arab. Assalamualaikum. Enggak mungkin kan? Nanti dikira Tarzan nanti. Ya. Jadi kita tetap ngomong assalamualaikum, tapi kita pakai tangan. Ngasih tahu sama dia bahwa kita ini salam gitu loh. Nanti dianya juga waalaikumsalam. Enggak ya. Apa-apa. Karena jarak. Ini halangan, contoh halangan. Contoh halangan yang lain, kita dalam mobil ya, teman kita sedang jalan atau di mobil yang lainnya. Ya, kemudian kita sambil tin, assalamualaikum. Jangan cuma tin tok. Sana juga tin, waalaikumsalam. Itu boleh. Tapi tetap lisannya ngomong salam. Contoh yang lain, kita ngasih salam sama maaf orang yang tuna rungu. Orang yang tuna rungu, kita mau teriak-teriak di samping dia? Enggak, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nah, dia mungkin akan jawab juga karena dia melihat apa namanya? Lisan bibir kita bergerak, dia akan paham waalaikumsalam, dia juga jawab. Atau halangan yang lainnya, orang yang mengucapkan salam atau yang disalami bisu. Kalau tadi apa? Tunarungu, ini bisu, enggak bisa ngomong. Kalau bisu sih tuna apa? Wicara. Kalau tuna grahita apa? Sekalianlah pelajaran mian. Yang kita butuhkan sekarang tuna rungu sama tuna bicara, nggak bisa ngomong. Terus bagaimana dia salam? Ya dia berkata, nggak tahu itu mungkin ada isyaratnya, saya nggak paham. Itu kan ada bahasa apa namanya? Iyalah, itulah bahasa yang pakai tangan itulah. Ya yang gini itu. Itu nggak apa-apa. Karena memang ada halangan. Dalilnya apa, Ustadz? Bolehnya menggabungkan antara isyarat dengan salam. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari Asma binti Yazid, seorang sahabiyah muslimah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Alwan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila an-nisa'i bis-salam." Pada suatu hari Nabi SAW pernah mengisyaratkan dengan tangannya kepada kaum muslimat mengucapkan salam. Jadi boleh gabungkan antara apa tadi? Ucapan dengan lisan dengan isyarat. Isyarat di sini bebas. Ya, isyarat ini bebas bagaimana caranya, kira-kira bisa dipahami saja. Kira-kira bisa dipahami. Ini adalah dalilnya. Ini adab yang keberapa? Adab yang ke-9. Adab yang ke-10 Di antara adab salam adalah dianjurkan sekali melatih anak kecil salam. Dianjurkan sekali melatih anak kecil salam. Dan ini kata Imam Nawawi, ijma ulama. Ittafaqal ulama'u ala istihbabis salami ala sibyan. Para ulama sudah berijma tentang disunnahkannya salam kepada anak kecil. Sunnah salam kepada siapa? Anak kecil. Dan dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik berkata, "Annahu marra 'ala sibyanin fa sallama 'alaihim." Pada suatu hari Anas bin Malik lewat, di sampingnya ada anak-anak kecil, maka beliau pun mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Siapa yang salam tadi? Anas. Loh Ustaz, ini kan perbuatannya sahabat, bukan perbuatannya Nabi SAW. Anas berkata, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh." Rasulullah SAW biasa melakukan itu. Maksudnya apa? Salam kepada anak-anak kecil. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Anas ibnu Malik tahu sunnah Nabi SAW langsung dipraktekkan. Jangan seperti sebagian orang tahu sunnah, jawabannya, "Duh, ini urung praktek." Engkau disit. Engkau kapan? Tahun ngarep? Sekobrek. Imam Ahmad. Itu imam yang terkenal sekali, sangat berusaha ketemu hadis praktek. Walaupun mungkin prakteknya ada beberapa hadis yang dipraktekkan sekali, pokoknya saya setiap ketemu hadis saya praktekkan. Pernah beliau membaca sebuah hadis sahih, diceritakan dalam hadis itu anna Nabi SAW ihtajama wa a'tal hajjama dinaran au dinarain. Bahwa Imam Ahmad membaca sebuah hadis, di dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bekam. Bekam. Tahu bekam? Ngeluarin darah kotor. Dan beliau ngasih upah kepada yang bekam itu dengan upah sebesar 1 dinar atau 2 dinar. Saya lupa, 1 dinar atau 2 dinar. 1 dinar itu sekitar 1 juta sekian. Begitu beliau membaca hadis ini, beliau gak butuh bekam saat itu. Gak butuh bekam. Cuman beliau baca hadis ini, saya panggil langsung praktik. Panggil tukang bekam. Sini tukang bekam, tolong bekam saya. Begitu selesai, kasih 1 dinar. Coba sekarang, panjenengan kalau dibekam sama teman bayar berapa? Jazakallah khairan. Ya toh? Matur nuwun. B kadang-kadang orang matur nuwun. Ya. Ini loh sunnah. Nabi SAW mencontohkan sunnah, para sahabat langsung praktik. Ya. Seperti Anas ibn Malik, beliau ingat Nabi SAW itu kalau lewat anak-anak kecil, beliau salam. Maka Anas pun begitu tahu ada anak kecil, langsung salam, teringat langsung sunnahnya Nabi SAW. Dan ini, selain membiasakan anak kecil untuk salam, juga melatih kita tawadhu, rendah hati. Kan ada sebagian orang, "Nah, bocah cilik disalami, some ya." Some siapa? Bukan makanan. Sorry ya. Masa bocah? Contoh nih, guru sama murid. Guru sama murid. Ya. Entah itu guru SD, guru di sekolah atau guru TPQ, ya. Kadang-kadang merasa gengsi. Ya. Sehingga kalau anak-anak kecil itu enggak mengawali salam, dia enggak mau salam. Mbok ono sing cilik ya kono disit. Kenapa Nabi SAW enggak seperti itu? Ya. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam kan yang mengajarkan yusallimul kabir ala shaghir. Seharusnya yang tua salam kepada yang muda. Kan Nabi SAW sendiri yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi kenapa Nabi SAW gak nunggu anak kecil itu supaya salam sama beliau? Beliau yang mengawali. Tawadhu. Ya, jangan mentang-mentang lebih tinggi kedudukannya, lebih kaya, lebih apa lagi? Lebih kuat, lebih besar, lebih kuasa, semacam-macam lah. Lebih-lebih itu. Singkirkan itu semuanya. Latihlah diri kita untuk tawadhu. Ucapkan salam kepada orang yang di bawah kita. Makanya kan kemarin kita sudah sampaikan hadisnya. Kalau ada dua orang, mana yang lebih afdol mengucapkan, siapakah yang lebih utama di sisi Allah? Dialah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Yeah. Jadi kita biasakan seperti ini kepada anak kita, yeah, kepada tetangga kita, kepada anak-anak kecil yang ada di sekolahan. Subhanallah, indah banget itu. Kalau guru-guru setiap ada anak-anak, assalamualaikum, ya. Nanti guru lewat lagi, assalamualaikum. Percayakan lagi, dolanan kertu kan, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya rasa main kertu, jawab salam baik. Bagus. Ya. Inilah sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang berusaha kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keuntungannya banyak. Satu, membiasakan anak kecil salam. Yang kedua, melatih tawadhu. Yang ketiga, kata para ulama, melatih sifat lemah lembut. Melatih sifat lemah lembut. Kalau kita ketemu sama anak kecil salam, itu anak kecil kan senang kita lembut gitu sama anak kecil. Jadi jangan bangga kalau misalnya kita datang bocah-bocah pada Melayu KB, itu jangan bangga. Ada sebagian orang kayak nyombok di wedeni. Bangga dia. Ya. Yeah. Kalau ditakuti sama setan, bangga enggak apa-apa. Kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, setan datang. Beliau datang, setan takut minggir. Kalau kayak gitu enggak apa-apa. Ditakuti sama anak-anak kecil, kok bangga. Jadi guru killer, kok bangga. Jadi dosen killer, kok bangga. Bukan bangga itu. Kasih sayang diajarkan di dalam agama kita. Ah, Ustaz, kalau misalnya ada anak kecil disalami, itu wajib menjawab enggak? Anak kecil disalami, anak kecilnya wajib enggak jawab? Ya enggak wajib lah. Kenapa? Karena dia belum balik. Karena dia belum balik. Enggak wajib. Nah, kalau sebaliknya, anak kecil salam sama yang sudah balik. Nah, wajib. Wajib siapa? Yang balik untuk jawab. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil salam sama kita, ya, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam. Karena menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, kata Imam Nawawi. Adapun kalau misalnya kita yang mengucapkan salam kepada anak kecil, maka anak kecil itu tidak wajib, tapi tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan. Maka ini adalah adab yang ke-10 di antara adab berdoa, adab apa? Mengucapkan salam. Ini yang dapat kami sampaikan. Adanya jam berapa? 50. 5 menit lagi. Ya. Yeah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Yeah. Apakah ada dalil menjawab dengan lafaz waalaikum? Waalaikumsalam, karena tadi dikatakan waalaika. Enggak apa-apa insyaallah. Ya, yeah, enggak apa-apa. Kalau pakai lafadz waalaika juga tidak apa-apa, pakai lafadz waalaikum juga tidak apa-apa, insya Allah fleksibel. Tadi riwayat yang saya bawakan redaksinya apa? Waalaika. Jadi kalau mau pakai waalaika ya lebih bagus, insya Allah. Ya. Cuman kan kadang-kadang yang bawa kepada kita itu perempuan, yang bawa salam kepada kita itu perempuan. Kalau perempuan gimana? Waalaiki. Apa? Wa'alaiki. Kayak anta sama anti. Mulanya latihan bahasa Arabnya. Kalau yang ngirimi salam perempuan apa? Wa'alaiha. Kalau laki-laki wa'alaihi. Berarti kalau yang ngirim perempuan wa'alaihas salam. Ya. Kalau yang bawa salam perempuan, wa'alaiki wa'alaiha. Ya, yang ngirim salam perempuan, yang bawa salam perempuan. Ini sebagian orang Ya sebenarnya sih kalau salah karena enggak tahu enggak apa-apa. Tapi ya masa kawit mian orang ngerti terus. Kadang-kadang saya ada orang ngirim salam ngirim pertanyaan, saya jawab, terus dia bilang jazakillah khairan ustaz. Jazakillah. Donyong du wadon kok jazakillah. Yang betul apa? Jazakallah. Itu kalau buat laki-laki. Ya cuman memang dulu mungkin taunya kayak gitu ya. Selalu mengucapkan jazakillah kepada istrinya mungkin ya. Akhirnya kebawa terus untuk mengucapkan kepada ustadznya pun jazakillah. Ini perlu dipelajari. Ya, tadi ada yang bertanya? Ya. Udah. Nah, yang dalam tema dulu. Yang dalam tema dulu kalau ada yang mau bertanya. Yang kirim salam. Yang kirim salam non-muslim, apakah wajib membalas? Membalasnya kayak kemarin. Kalau mau dibalas, jawabannya kayak kemarin. Apa kemarin? Wa'alaikum. Apa? Wa'alaikum. Itu sudah cukup jawabnya. Ya, ada yang lain? Ya. Kalau misalnya ada, kita titip salam sama orang. Kita yang nitip, bukan kita yang dititipi. Itu apakah ada redaksi khusus? Titip salam ya sama si Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu seperti itu? Jawabannya tidak. Karena tadi dalam beberapa riwayat yang kita dapatkan, Nabi SAW, Jibril tidak disebutkan di situ bahwa Jibril itu mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, ini aku titip salam kepada Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan di situ. Cuma disebutkan Jibril kirim salam saja. Wallahualam apakah sampai taraf haram atau tidak, saya tidak tahu. Tapi sebaiknya mengikuti apa yang termaktub di dalam hadis-hadis yang tadi kami bawakan. Ya, silakan. Kita mewakili jawab. Sebaiknya tidak, karena yang dikirimi buat jenengan. Yang dikirimi bukan panjenengan, yang dikirimi orang lain. Jadi perwakilan menjawab salam ini sebaiknya tidak, karena yang dituju adalah si fulan. Maka ya usahakan disampaikan dengan segera kepada si fulan. Kalau enggak bisa ketemu, bisa lewat apa? Bisa lewat SMS. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.